بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي أعزكم الله بالإسلام، الحمد لله atas karunia Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu ibadah yaitu thalabul ilm, dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan pelajaran bahasa Arab kita ini pada halaman 21 wahidun wa ishrun, pada halaman 21 wahidun wa ishrun, yang mana kita terhenti pada pekan yang lalu pada halaman 20, halaman ishrun, safhah ishrun. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita sudah mempelajari banyak sekali hal-hal yang dapat kita ambil manfaatnya. Dan insyaallah dengan keikhlasan dan kesabaran kita hari demi hari, pertemuan demi pertemuan, insyaallah kita akan sampai kepada apa yang kita harapkan, yaitu kita dapat memahami Al-Quran dan Sunnah dengan bahasa Arab. Dan alhamdulillah pada malam ini ikhwan di studio sudah siap berkumpul untuk memulai kembali. Tapi sebelumnya insyaallah para ikhwan murojaah di rumah, insyaallah para ikhwan dan akhwat, para pendengar radio yang berbahagia, mudah-mudahan juga di rumah insyaallah sesuai dengan persangkaan baik kita selalu berusaha untuk mengulang kembali pelajaran yang telah kita pelajari, sehingga insyaallah semua mufradat yang kita telah pelajari di buku ini dapat dihafal dan dapat dipahami. Seperti yang telah disampaikan pada pertemuan lalu, bahwa ada ikhwan yang alhamdulillah memiliki kesungguhan dalam belajar. Dia mengumpulkan dan menghitung berapa kosakata yang telah dipelajari, dan dia mendapatkan ketika kita sampai pada halaman 17 ada sekitar 80 kosakata, 80 lebih daripada kosakata yang telah kita pelajari. Sehingga jika bertambah 2 atau 3 halaman saat ini atau pada pertemuan lalu, maka mungkin sudah lebih daripada angka tersebut. Dan ini sudah merupakan satu hal yang atau modal yang cukup baik untuk terus melanjutkan dan terus melangkah ke pelajaran berikutnya. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai ad-darsur rabi. Sudah sampai di ad-darsur rabi'u, pelajaran keempat Dan sudah kita baca latihan-latihannya pada halaman 20, safha isyrun, tamarin fi safha isyrun. Latihan-latihan pada halaman 20 telah kita pelajari. Sebelum kita masuk ke halaman 21, mungkin kita akan sedikit murojaah pada pelajaran Ad-Darsur Rabi'. Baik, para pendengar bersiap-siap dengan bukunya dan alat tulisnya untuk mencatat, kiranya penting untuk dicatat. Baik, kita mulai. Kita murojaah sebentar, lalu insyaallah kita akan masuk ke halaman 21. Ad-Darsur Rabi', istami' thumma karir. Istami' thumma karir. Dengarkan kemudian diikuti. Hai ikhwan. Baik ikhwan dan juga para pendengar di rumah, mari sama-sama kita baca Ad-Darsur Rabi' ini. Al-baytu. Al-baytu. Fil-bayti. Fil-bayti. Al-maktabu. Al-maktabu. Al-maktabi. Al-maktabi. Al-masjidu. Al-masjidu. Fil-masjidi. Fil-masjidi. As-sariru. As-sariru. Al-sariri. Al-sariri. Baik, sudah kita pelajari pada kesempatan lalu bahwa ada beberapa huruf di sini, di antaranya fi dan ala. Di sini fi, seperti yang telah kita jelaskan pada pertemuan lalu, membuat isim setelahnya menjadi majrur. Dan di antara tanda-tanda isim tersebut majrur yaitu kasrah. Jika tunggal maka dia tandanya kasrah. Fil baiti. Kemudian alal maktabi dan seterusnya. Hei kawan, kita lanjutkan. Istami' thumma karir. Aina Muhammadun? Aina Muhammadun? Aina Muhammadun? Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Wa aina Yasirun? Wa aina Yasirun? Huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Wa aina Aminatu? Wa aina Aminatu? Hiya fil matbakhi. Hiya fil matbakhi. Aina al-kitabu? Aina al-kitabu? Huwa ala al-maktabi. Huwa ala al-maktabi. Wa aina as-sa'atu? Wa aina as-sa'atu? Hiya ala as-sariri. Hiya ala as-sariri. Baik, ana minta ikhwan salah satu di studio silakan membaca. Tafadhal. Tafadhal ya akhi al-karim. Al-baytu fil bayti. Al-masjidu fil masjidi. Al-maktabu ala al-maktabi. السرير على السرير. نعم. استمر يا أخي. استمر. لنجدكن. أين محمد؟ هو في الغرفة. نعم. أين ياسر؟ وأين. وأين ياسر؟ نعم. هو في الحمام. نعم. وأين آمنة؟ هي في المطبخ. أين الكتاب؟ نعم يا أخي. أنت هدوبكن حركة راهير خاء. أين الكتاب؟ هو على المكتب. نعم. وأين الساعة؟ هي على السرير. هي على السرير. طيب أحسنت يا أخي. طيب من آخر؟ سيابا لقي؟ من آخر؟ تفضل. تفضل يا أخي. البيت في البيت. نعم. المسجد في المسجد. نعم. المكتب على المكتب. السرير على السرير. نعم. أين محمد؟ نعم. هو في الغرفة. سكال لقي يا أخي مرة أخرى. هو هو في الغرفة. طيب استمر. وأين ياسر؟ هو في الحمام. نعم. وأين آمنة؟ هي في المطبخ. مطبخي. مطبخي. نعم. أين الكتاب؟ هو على المكتب. نعم. وأين الساعية؟ وعين الساعة هي على السرير. طيب أحسنت. طيب الأخير سابع لقي ترهيب. تفضل يا أخي. تفضل يا أخي الكريم. البيت في البيت. نعم. المسجد في المسجد. المكتب على المكتب. نعم. السرير السرير. نعم. على السرير. أين محمد؟ هو في الغرفة. نعم. Wa aina Yasirun huwa fil hammam. Naam. Wa aina Aminatu hiya fil matbahi. Naam. Aina al-kitabu? Naam. Huwa 'ala al-maktabi. Naam. Wa aina as-sa'atu? Hiya 'ala as-sariri. Tayyib. Tayyib. Tayyib. Al-an sekarang ana bagi dua. Ada ikhwan yang membaca soalnya saja. Lalu ada ikhwan yang membaca jawabannya. Fariq dauruhu, sekelompok ada yang bertugas untuk membaca soal. Yaqra as-su'al faqat. Yaqra as-su'al faqat, membaca soalnya saja. Wa fariqun akhar yujib. Wa fariqun akhar, kelompok yang lain menjawab, yujib. Fahimtum? Fahimna. Antum paham insyaallah? Insyaallah. Anta ya akhil kirim, anta wa anta. Anta, antuma as-sa'ilan. Wa antum as-salatha alladhi yujib, al-jawab. Antum as-su'al wa antum al-jawab. Fahimtum? Fahimna. Fadri akhil kirim. Aina Muhammadun wal 'ala al-maktabi. Al-jawab, jawabannya sesuai dengan okay. Ada sana. Tidak, belum kita masuk ini. Belum kita masuk ke latihan. Kita masih di ad-darsur rabi'. Aina Muhammadun, tafadhal. Aina Muhammadun wa fil ghurfati. Baik. Wa aina Yasirun wa fil hammami. Wa aina Aminatu hiya fil matbahi. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Tidak jangan terlalu cepat. Tafadhal. أين الكتاب؟ وعلى المكتب. أين وأين الساعة؟ هي على السرير. طيب طيب. أنتم الآن السؤال. أنتم bertiga sekarang yang bertanya. أنتم berdua ya akhil kirib. أنتما يجيبان. تفضل. أين محمد؟ هو في الغرفة. وأين ياسر؟ هو في الحمام. وأين آمنة؟ هي في المطبخ. أين الكتاب؟ هو على المكتب. وأين الساعة؟ هي على السرير. طيب أحسنتم بارك الله فيك. طيب المعنى إن شاء الله semua معنى كلماتي أنتم فهمتم؟ فهمتم؟ طيب تمارين تمارين cepat saja karena sudah kita baca ini. طيب من يقرأ siapa yang membaca؟ تفضل بس تفضل سيدي كان سيبا سجا تفضل يا أخي تمارين. نعم. الأول أين الكتاب؟ الكتاب على المكتب. طيب أنتم اثنان يا أخي. أين محمد؟ هو في السوق. في السوق. هو في السوق. ما معنى السوق؟ أسأل pasar suk. Tapi ana minta antum menggunakan kalimat yang sudah kita pelajari agar membantu ikhwan yang ada di rumah dan para pendengar untuk bisa melihat jawabannya langsung. Taib, fadhal, salasa. Anta ya akhi salasa. Aina as-sa'atu? Hiya 'ala al-maktabi. Hiya 'ala al-maktabi. Taib, ahsant. Nomor 7, tafadhal. Ayasirun fil matbahi. Maratun ukhra, sekali lagi ya akhi. Ayasirun fil matbahi. Ayasirun. Ayasirun fil matbahi. Naam. Naam, huwa fil matbahi. Baik. Sant. Samania. Anta ya akhir kirim. Man fil ghurfati. Anta sekali gha ghurfa gha gha ghurfa ghurfa. Baik. Man. Man fil ghurfati. Baik. Ya Aminah. Aminatun. Hiya Aminah. Atau ada jawaban lain? Aminatu fil ghurfati. Aminatu fil ghurfati atau fil ghurfati Aminatu. Taib, sahih. Jawaban antum benar. Sah. Tis'ah. Anta ya akhi. Wa min fil hamami. Marta dukhra. Sekali lagi antum bacanya. Wa min fil hamami. Apa yang salah ikhwan? Man. Wa man. Taib. Wa man fil hamami. Naam. Wa wa ala sariri. Wa ala sariri. Sahih ya khana jawab? Khata. Khata. Antum pahami dulu soalnya akhir kirim. Wa man fil hammami. Dan siapa yang ada di kamar mandi? Wa Yasirun. طيب. عشرة. أنت يا أخي الكريم عشرة. ماذا على المكتب؟ على المكتب كتاب. على المكتب كتاب. طيب. أنت يا أخي الأخير. ماذا على السرير؟ على السرير الساعة. مرة أخرى. سكلاجي. على السرير ساعة. ساعة. أحسنت. بارك الله فيكم. طيب. طيب الآن ندخل. الآن ندخل في صفحة 21. الآن sekarang ندخل kita masuk صفحة halaman 21. Afwan, sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang cukup banyak juga. Baik. Mungkin secara ringkas saja berkaitan tentang makna das rabi' yang 19, ya. Huwa fil ghurfah, huwa fil hammam, hiya fil matbakh, huwa 'ala al maktab, hiya 'ala al sarir. Baik, masya Allah, baik sekali. Oh, ini belum sudah kita bahas sebentar, silakan. Iya, sudah. Tapi ditanyakan lagi maknanya. Baik, tidak masalah. Antum yang jawab begitu. Antum yang ada di studio yang sudah pelajari. Huwa fil ghurfah. Ma mana huwa fil ghurfati? Kamar. Huwa. Huwa. Dia berada di fil ghurfati. Dia di dalam kamar. Huwa fil ghurfati. Dia di dalam kamar. Kamar. Huwa fil hammami. Dia di dalam kamar mandi. Huwa dia di dalam al-hammam, kamar mandi. Dia di dalam kamar mandi. Ya, kemudian penanya sempat mencatat. Hiya fil matbakhi. Hiya dia di dalam dapur. Dia di dalam dapur. Hiya maknanya sama dengan huwa, tapi perbedaannya apa di sini? Hiya dan huwa, ya ikhwan? Buat laki-laki dan buat perempuan. Yang mana untuk laki-laki? Huwa. Huwa untuk perempuan? Hiya. Hiya, santun. Huwa 'ala al-maktabi. Terjemahkan. Dia berada di atas, di atas meja. Ada di, dia ada di atas meja. Meja. Baik. Hiya 'ala as-sarir. Dia berada di atas kasur. Dia di atas kasur. Hasan. Kemudian yang pertanyaan insyaallah cukup dalam jawaban kita. Baik, kita masuk ke halaman nadkhul safha 21. Al-an nadkhul صفحة واحد وعشرون. kita masuk ke halaman 21. اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات. اقرأ واكتب. ما معنى اقرأ؟ بacalah. واكتب dan tulislah مع ضبط مع dengan atau bersama ضبط dengan memastikan harakatnya. Awakhiril kalimat, harakat yang mana akhir yang dipastikan, bagaimana harakatnya? Awakhir, akhir. Huruf-huruf akhir di kata-kata. Mana al-mirhat, ya ikhwan? WC. WC. Baik. Istamir. Teruskan. Asy-syamsu wal qamari. Asy-syamsu wal qamaru. Fis sama'i, nah. Man fil fasli. Kenapa fil fasli? Ada rufa. Iya, baik. Ini pentingnya untuk insyaallah kalau kita sering baca dan ingat bahwa kalau ada fi lalu ada ala, maka isim setelahnya harus dimajrur. Insyaallah dengan sering membaca dan juga mengingat-ingat kaidah-kaidah itu, insyaallah antum nanti dapat membaca dengan baik. Taib, muhawarah thayyibah, usaha yang baik, alhamdulillah. Taib, mungkin dipersilakan para pendengar yang ingin berinteraksi langsung, antum bisa menghubungi di 823-3661. Kita buka layanan telepon dan kita angkat telepon yang pertama. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Umi, di mana? Dengan Umu Akmal di Depok. Taib. Umu Akmal, insyaallah ada bukunya, ya? Nah. Baik, alhamdulillah. Baik, Umu Akmal. Iya. Tadi monitornya agak jauh kan, Umi, ya? Oh, iya. Baik, silakan. Sudah, Pak Ustaz. Baik. Tolong Umu Akmal. Iya. Dibaca yang latihan 2, halaman 21. Iya. Mulai dari kalimat al-madrasatu. Teruskan. Yang ikra waktu ma'adabti awahiru kalimati. Sah. Betul. Halo? Ya, betul. Silakan, tafadhal dibaca. Al-madrasatu. Naam. Fil madrasati. Naam. fil baiti. Kenapa Ummu Akmal dibaca kasrah semua ini? Fil madrasati fil baiti. Karena ada fi. Karena ada fi. Iya. Teruskan. Al baitu. Naam. Al ghurfatu. Naam. Al hammami. Al hammami. Al hammami. Kenapa al hammami, Ummu? Karena alif tidak ada fi. Al hammamu. Al hammami. Al hammamu. Al hammami. Baik. Ya. Teruskan. Fil matbahi. Naam. Al maktabu. Naam. Alal maktabi. Naam. Alal kursi. Naam. As-sariru. As-sariru. Alal kitabi. Naam. Fil masjid. Baik, barakallahu fikum. Baik, yakfi. Syukran. Cukup ya, Umi. Syukran, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan bagi pendengar yang lain di belakang Ummu Akmal di 8233661. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umi siapa di mana? Ummu Raki bin Andre. Ummu Raki ada bukunya insyaallah? Insyaallah ada. Baik, silakan dibaca latihan 3. Iqra waktub. Iqra waktub saja. Iya, tafadhal. At-talibu fil jami'ati. Naam. Ar-rajulu fil masjidi. Naam. Aina at-tajiru? Wa fid dukkan. Mana at-tajir? Pedagang. Pedagang. Ad-dukkan? Toko. Toko. Baik. Istamir. Al-qalamu alal kitabi. Naam. Aina Zainabu? Ya fil ghurfati. Jayid. Aina al-waraku? Wa alal maktabi. Mana al-waraku? Kertas. Kertas. Baik. Istamir. Aina al-mudarrisu? Wa fil fasli. Naam. Mana al-fasl? Kelas. Kelas. Baik. Aina yasirun huwa fil mirhadi. Fil? Fil mirhadi. Terdengar seperti dal. Ini dot. Silakan sekali lagi Umu. Fil mirhadi. Ya, fil mirhadi. Do. Iya, do. Di. Iya, fil mirhadi. Baik. Sama. Asyamsu wal kumaru fissamai. Fissamai, naam. Mantu fasli. Naam, barakallahu fikum, masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Umar Rafi. Dan kita masih terima kembali di 8233661. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, sedikit dikecilkan bar radio monitornya atau agak jauh. Iya. Dengan Pak siapa di mana ini? Harun di Jatimulya. Pak Harun. Iya. Ya, Jatimulya Pak ya. Iya. Pak Harun? Iya Pak. Ada bukunya Pak? Ada. Baik, silakan dibaca Pak. Latihan 2, kembali ke atas lagi halaman 21. Maaf Pak, agak jauh sedikit, ada feedback ya. Okay. Dengan radionya. Ditelepon saja Pak, silakan. Al-madrasatu. Fil madrasati. Naam. Fil baiti. Naam. Al-baitu. Naam. Al-ghurfatu. Naam. So, kenapa semuanya dhammah Pak? Tidak ada. Tidak ada? Sendiri. Tidak ada. Tunggal, tidak berisi. Taib. Istamir? Al-hammamu. Al-hammamu. Taib. Fil matbahi. Naam. Al-maktabu. Naam. Ma mana al-maktabu? Meja. Meja. Naam. Istamir? Al-maktabi. Naam. Al-kursi. Al-al? Al-kursi. Al-kursi. Al-kursi. Naam. As-sariru. Naam. Alal kitabi. Naam. Fil masjidi. Tayyib. Syukran. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, kita terima satu penelpon kembali. Silakan di 8233661. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Umi di mana? Dari Umu Isa di Bekasi. Umu Isa ya? Iya. Iya, Tayyib. Umu Isa insyaallah ada bukunya? Insyaallah ada. Baik, silakan dibaca latihan 3. Iqra waktub. At-talibu fil. Silakan. Fil. At-talibu fil jama'ati. Fil jami'ati. Fil jami'ati. Ma mana al-jami'ah? Ma mana jami'ah? Ummu? Universitas. Oh, universitas. Baik. Sekali lagi Ummu dibacanya at-talibu. At-talibu fil jami'ati. Naam. Ar-rajulu fil masjidi. Naam. Aina at-tajiru? Naam. Huwa fil dukani. Huwa? Fil dukani. Fid dukani. Fid dukani. Kafnya panjang. Fid dukani. Naam. Al qalamu ala al kitabi. Naam. Aina Zainabu, aina Zainabu. Sah, betul. Huwa fil ghurfati. Naam. Aina al-waraku huwa ala al-maktabi. Jayid. Aina al-mudarrasu. Ah, maratan ukhra, sekali lagi. Aina al-madrasati. Ah, bagaimana ummu bacanya? Aina al-mudarrisu. Aina al-mudarrisu. Naam. Huwa fil fasli. Jayid. Aina yasiru. Aina? Yasirun. Yasirun, naam. Huwa fil mirhadhadi. Fil mirhadi. Fil mirhadi. Naam. Asamsi wal qamaru fil... Sekali lagi umum harokatnya. Asyamsu. Asyamsu wal qamaru. Wal qamaru. Asyamsu wal qamaru fis samai. Ana dengar masih wal qamaru. Wal qamaru. Ru. Wal qamaru fis. Naam. Wal qamaru fis samai. Naam. Min fil. Man fil ghud. Man? Man fil fasli. Man fil fasli. Tayyib, barakallahu fikum. Cukup. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Antum lihat di bawah, masih di halaman 21, di bagian bawah ada dua kelompok kata yang bersambung di halaman 22. Istami' jayidan. Antum dengarkan baik-baik. Istami' jayidan. Muhammadun. Muhammadun. Ana baca kelompok yang pertama dulu. Muhammadun. Khalidun. Khalidun. Hamidun. Hamidun. Yasirun. Yasirun. Antum lihat lanjutannya di halaman 22. Unzur safhah 22. Antum lihat lanjutannya di halaman 22. Ammarun. Ammarun. Sa'idun. Sa'idun. Aliyun. Aliyun. Abbasun. Abbasun. Antum lihat di kelompok pertama ini, apa yang istimewa di kelompok pertama ini? Ini semua nama-nama laki-laki semua. Laki-laki. Muhammadun, Hamidun, Khalidun dan seterusnya. Tapi antum lihat sekarang di kelompok keduanya, dari halaman 21 antum lihat. Aminatu. Aminatu. Zainabu. Zainabu. Fatimatu. Fatimatu. Maryamu. Maryamu. Aisyatu. Aisyatu. Khadijatu. Khadijatu. Safiyatu. Safiyatu. Ruqayyatu. Ruqayyatu. Nah, antum lihat apa istimewa, apa yang istimewa di sini? Hah? Yang pertama tadi laki-laki, sekarang nama-nama perempuan. Tapi antum lihat kedua apa? Apa keistimewaan? Antum lihat perbedaan keduanya? Selain ini laki-laki, ini perempuan, apa perbedaan kedua? Antum lihat huruf akhir atau harokat huruf akhir. Antum lihat ketika kalau pertama nama laki-laki semuanya tanwin, tapi ketika di nama perempuan semuanya dhammah. Antum perhatikan baik-baik kaidah ini. Nama-nama perempuan rata-rata hampir semuanya adalah dhammah. Akhirnya dhammah saja, tidak dhammah Tanwin. Baik yang akhirnya tak marbuto maupun bukan tak marbuto. Seperti apa? Zainabu. Zainabu akhirnya bukan tak marbuto, tapi tetap dia juga harakatnya dhamma. Ini sebenarnya pembahasan yang cukup panjang dalam ilmu nahwu wasarf, tapi bukan tempatnya saat ini, dan insyaallah kita akan bahas lebih lanjut pada saatnya insyaallah. Taib. Al-an sekarang istami' thumma karir. Istami' thumma karir. Dengarkan kemudian ikuti. Hai ikhwan. Muhammadun. Muhammadun. Khalidun. Khalidun. Khalidun. Khalidun. Hamidun. Hamidun. Hamidun. Hamidun. Yasirun. Yasirun. Ammarun. Ammarun. Antum lihat lanjutannya di halaman 22. Sa'idun. Sa'idun. Sa'idun. Sa'idun. Aliyun. Aliyun. Aliyun. Aliyun. Abbasun. Abbasun. Abbasun. Abbasun. Baik, al-an kita lihat kelompok keduanya. Aminatu. Aminatu. Zainabu. Zainabu. Zainabu. Zainabu. Fatimatu. Fatimatu. Ta. Ta. Fatimatu. Fatimatu. Baik. Maryamu. Maryamu. Maryamu. Maryamu. Aisyatu. Aisyatu. Khadijatu. Khadijatu. Safiyatu. Safiyatu. Ruqayyatu. Ruqayyatu. Baik, masyaallah, ini nama-nama yang baik. Insyaallah kalau antum berikan nama untuk anak-anak antum ini, insyaallah. Baik. Baik, al-an ana minta beberapa ikhwan tolong dibaca. Man yaqra? Siapa yang baca? Atau anta waran ya akhi? Muhammadun. Naam. Khalidun. Hamidun. Yasirun. Ammarun. Naam. Sa'idun. Aliyun. Naam. Abbasun. Baik, antum punya anak namanya ini akhi, di antaranya ini? Enggak ada, Ustaz. Belum ada. Belum nikah. Baik, oh, belum nikah. Masyaallah. Baik, labas. Baik. Fadal ya akhi, anta ikra ya bagian keduanya. Tafadhal. Aminatu. Naam. Zainabu. Baik. Fatimatu. Naam. Maryamu. Aisyatu. Naam. Khadijatu. Ah, sekali lagi, akhi. Khadijatu. Baik. Istamir. Sofiyatu. Naam. Ruqayyatu. Naam, jayid. Baik. Baik, maratan akhra, sekali lagi, antum ya akhi, antum baca nama-nama laki-lakinya dulu, tafadhal. Muhammadun. Naam. Khalidun. Hamidun. Yasirun. Naam. Ammarun. Sa'idun. Aliyun. Abbasun. Baik. Anta ya akhi, al-akhir. Aminatu. Naam. Zainabu. Baik. Fatimatu. Maryamu. Taib. Aisyatu. Naam. Khadijatu. Naam. Sofiyatu. Jayid. Ruqayyatu. Taib. Ahsant. Barakallahu fikum. Taib, al-an unzur, antum lihat di bawahnya ikhra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Sudah sering kita bahas maknanya insyaAllah. Ana minta antum tolong diterjemahkan satu persatu. Mana ikhra? Bacalah. Bacalah. Waktub dan tulislah. Naam. Ma bersama dengan dhabti. Dengan ad-dhabt, mana ad-dhabt? Memastikan. Dengan memastikan apa namanya? Awakhir al-kalimat. Mana awakhir al-kalimat? Akhir. Akhir harakat akhir daripada kata-kata berikut. Baik. Ana minta malam ini antum aktif. Fadhil ya akhi, anta ibda. Mulai antum dulu. Hamidun. Naam. Zainabu. Naam. Aminatu. Ah, kenapa bukan Zainabun? Karena dia nama perempuan. Taib. Istamir. Aminatu. Naam. Ammarun. Naam. Sa'idun. Fatimatu. Naam. Maryamu. Taib. Yakfi. Taib. Anta ya akhir kirim. Aliyun. Aliyun. Naam. Ali. Khalidun. Naam. Abbasun. Naam. Aisyatu. Sahih. Muhammadun. Jayid. Safiyyatun. Safiyyatu. Safiyyatu. Naam. Khadijatu. Khadijatu. Tayyib. Maratan akhra. Anta ya akhir kirib. Tafadhal ikhra. Min Hamid. Tayyib. Min Hamid. Hamidun. Naam. Zainabu. Naam. Aminatu. Ammarun. Sa'idun. Naam. Fatimatu. Maryamu. Naam. Aliyun. Khalidun. Naam. Abbasun. Naam. Aisyatu. Muhammadun. Safiyyatu. Khadijatu. Khadijatu. Tayyib. Mungkin kita persilakan para pendengar bagi yang ingin ikut serta bersama kita. Silakan bagi para pendengar yang berada di rumah, bagi yang ingin berinteraktif langsung, Anda bisa menghubungi di 8233661. Baik, kita angkat penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Umi, di mana? Umi Raihana. Di mana Umi? Di Jati Asih. Jati Asih, Bekasi. Silakan. Umi Raihana, ada bukunya? Maaf. Baik. Silakan dibaca dari nama-nama laki terlebih dahulu. Muhammadun, dari situ. Muhammadun. Naam. Khalidun. Sekali lagi Ummu. Khalidun. Kha, kha. Sekali lagi. Kha. Kha. Khalidun. Naam. Hamidun. Yasirun. Naam. Ammarun. Naam. Ta'idun. Naam. Aliyun. Aliyun. Aliyun. Sekali lagi Ummu, suaranya terputus-putus. Aliyun. Taib. Abbasun. Abbasun. Taib, yakfi. Taib, jazakallahu khair. Cukup. Syukran. Afwan. Ya, silakan bagi yang lain. Mungkin kita terima kembali di 8233661. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Umi, di mana? Dari Umu Ihsan di Keranggan. Umu Ihsan di Keranggan. Taib. Silakan Umu Ihsan. Terima kasih, Ustaz. Dibaca nama-nama perempuan ini. Aminatu. Naam. Zainabu. Naam. Fatimatu. Maryamu. Naam. Aisyatu. Naam. Khadijatu. Jayid. Sofiyatu. Mumtaz. Ruqayyatu. Masya Allah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, silakan kita terima satu penemuan. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umi, di mana? Dengan Umu Gaisa. Geisha di mana? Geisha di Telaga Sakinah. Telaga Sakinah. Telaga Sakinah. Yes. Silakan Ummu Geisha dibaca yang ikra waktu ma babti awakhir kalimat. Hamdun. Naam. Zainabun. Ah, sekali lagi Ummu. Zainabu. Zainabu, ahsant. Aminatu. Naam. Ammarun. Naam. Saidun. Naam. Fatimatu. Naam. Maryamu. Naam. Aliyun. Jayid. Khalidun. Naam. Abbasun. Naam. Aisyatu. Naam. Muhammadun. Jayid. Safiyyatu. Naam. Khadijatu. Taib, barakallahu fikum. Cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Taib, kita terima satu penelpon kembali di 8233661. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, apa, di mana? Abu Nida. Abu Nida? Abu Nisa. Oh, Abu Nisa, di mana? Di Tambun, Pak. Di Tambun, ya, Taib. Abu Nisa, ada bukunya? Ada. Silakan dibaca nama-nama. Abu Nisa, dikecilkan sedikit tadi monitornya atau agak jauh. Iya, silakan. Muhammadun. Sekali lagi. Muhammadun. Naam. Khalidun. Jayid. Hamidun. Sekali lagi. Hamidun. Mumtaz. Yasirun. Sekali lagi. Yasirun. Sekali lagi, akhi. Yasirun. Yasirun. Sinnya tidak panjang. Yasirun. Naam. Ammarun. Naam. Saidun. Taib. Aliyun. Taib. Abbasun. Taib, teruskan. Perempuannya sekarang. Aminatu. Naam. Sekali lagi. Sekali lagi, akhi. Sebab sekali lagi. Aminatu. Mumtaz. Zainabu. Naam. Fatimatu. Ah, sekali lagi, akhi. Fatimatu. Mumtaz. Maryamu. Maryamu. Aisyatu. Aisyah, taib. Khadijatu. Sofiyatu. Taib. Ruqayyatu. Ruqayyatu, taib. Mumtaz, barakallahu fikum. Kita masuk sekarang setelah beberapa latihan-latihan, kita masuk ada dialog di sini. Sebelum dialog ada semacam pembuka beberapa kata. Istami' jayidan, dengarkan baik-baik. Istami' jayidan. Al-baytu min al-bayti. Al-baytu min al-bayti. Al-masjidu ila al-masjidi. Al-masjidu ila al-masjidi. Nah, untuk di sini ada tambahan dua huruf selain yang sudah kita pelajari pada pertemuan lalu, fi dan ala. Sekarang kita temukan min dan ila. Al-baytu min al-bayti, maknanya min dari, min al-bayti dari rumah, dari rumah. Al-masjidu ila al-masjidi. Ah, ila kebalikan daripada min. Kalau min dari, ila ke. Ini biasanya dipakai untuk menuju, menuju ke masjid. Ila al-masjid, ke masjid. Min artinya dari, ila artinya ke. Fahimtum? Baik. Istami' jayidan. Ana aqra al-hiwar. Ana akan baca dialognya. Antum istami' jayidan. Al-hiwar huna ya ikhwan, dialognya di sini. Yaduru bainal mudarris wa Muhammad. Dialognya di sini terjadi antara al-mudarris, guru, dan Muhammad. Al-mudarris, mana al-mudarris ya ikhwan? Guru. Guru dengan di sini Muhammad. Al-hiwar yaduru bainal mudarris wa Muhammad. Dialognya terjadi antara guru dengan Muhammad. Istami' jayidan. Antum dengarkan baik-baik. Min aina anta? Min aina anta? Ana min al-Yaban. Ana min al-Yaban. Wa min aina Ammarun? Wa min aina Ammarun? Huwa min as-Sin. Huwa min as-Sin. ومن أين حامد؟ ومن أين حامد؟ انظر أنتم لياد لانجتانيا صفحة 23 halaman 23. أنا ulang sekali lagi pertanyaan al-mudarris. ومن أين حامد؟ الجواب هو من الهند. هو من الهند. من الهند. أين عباس؟ أين عباس؟ خرج. خرج. أين ذهب؟ أين ذهب؟ ذهب إلى المدير. ذهب إلى المدير. وأين ذهب علي؟ وأين ذهب علي؟ ذهب إلى المرحاض. ذهب إلى المرحاض. طيب kita ulang dari awal. Antum melihat kembali halaman 22. Kita jelaskan sedikit demi sedikit maknanya, dan insyaallah sebagian besar mufradat atau kosakatanya bukan kosakatanya asing bagi kita. Dengan syarat antum murajaah, insyaallah tidak akan kesulitan. Di sini situasinya dialog antara guru dengan Muhammad. Seakan-akan peristiwa ini terjadi di kelas. Al-mudarris guru masuk ke kelas lalu menemukan Muhammad, lalu menanyakan beberapa hal. Di sini antum lihat beberapa pertanyaannya. Pertanyaan pertama, al-mudarris bertanya. Al-mudarris yas'al, min aina anta? Min aina anta? Ma mana min? Dari. Dari aina? Dari mana? Min aina dari? Dari mana? Terdiri dari dua pertanyaan. Min dari aina di mana? Ketika digabung, min aina dari mana? Dari mana? Min aina anta? Dari mana kamu? Muhammad menjawab, ana minal Yaban. Ana minal Yaban. Ana saya minal min, mana min? Dari al Yaban. Oh ternyata Muhammad dari Yaban. Mana Yaban? Jepang. Jepang. Agak jauh memang. Jepang. Tiba-tiba jadi ya di sini. Tapi begitulah bahasanya. Jepang bahasa Arabnya Yaban. Ana minal Yaban. Oh ternyata Muhammad dari Jepang. Di sebelahnya antum lihat ada pulau kepulauan Jepang di situ, antum bisa lihat. Lalu al-mudarris bertanya kembali. Al-mudarris yas'al, "Wa min aina Ammarun?" "Wa min aina Ammarun?" Coba antum terjemahkan, akhi. "Wa min aina Ammarun?" Anta ya akhir kirim. Dan dari mana Ammar? Dan dari mana Ammar? Huwa minas Sin. Huwa minas Sin. Siapa yang bisa menebak mana Sin di sini? Cina. Cina. As-Sin maknanya Cina. Huwa minas Sin. Dia dari Cina. Siapa dari Cina tadi? Ammar. Antum ingat-ingat. Muhammad dari mana tadi? Muhammad minal Yaban. Minal Yaban. Ammar min Sin. Ammar minas Sini. Huwa minas Sini. Kemudian al-mudarris bertanya kembali. Al-mudarris yas'al maratan ukhra. Wa min aina Hamidun? Wa min aina Hamidun? Dan dari mana Hamid? Jawabannya antum lihat halaman 23. Salafatun wa syurun. Huwa minal Hindi. Huwa minal Hindi. Al-Hind. India. Dia dari India. Al-Hind. Nah, di sini Jepang dengan Hindia ada pulaunya, alhamdulillah. Jadi siapa dari Hind? Man minal Hind. Siapa yang dari India tadi? Hamidun. Hamidun minal Hindi. Dari India. Lalu al-mudarris bertanya kembali. Aina Abbasun? Dengan pertanyaan yang berbeda. Aina Abbasun? Mana aina? Di mana? Di mana Abbas? Di mana Abbasun? Aina Abbasun? Apa jawaban Muhammad? Kharaja. Kharaja. Mana kharaja? Keluar. Kharaja artinya keluar. Kharaja, keluar. Al-mudarris kemudian bertanya kembali. Al-mudarris kemudian bertanya kembali. Aina zahaba? Aina zahaba? Mana aina? Di mana? Zahaba? Pergi. Maksudnya ke mana pergi? Kemana? Perginya. Zahaba artinya pergi. Siapa yang di sini yang pergi tadi? Abbas. Abbas. Kemana perginya Abbas? Keluar kelas. Jawabannya zahaba ilal mudiri. Keluar kelas, tapi kemana dia? Zahaba ilal mudiri. Kemana dia? Zahaba, kemana zahaba? Pergi ila mudir. Ila mana ila? Ke. Al mudiri. Al mudir artinya? Kepala sekolah. Bisa kepala sekolah. Kalau ini madrasah. Kalau ini jamiah. Mudir. Rektor atau semacam itu. Tergantung daripada posisinya di mana. Di mana kira. Kalau di sini misalnya dialognya terjadi di universitas, maka yang dimaksud dengan al-mudir adalah rektor. Kalau al-mudir di sekolah tingkat SD, SMP, SMA, maka artinya kepala sekolah. Kalau al-mudir di ma'ahad, maka dia kepala ma'ahad dan seterusnya. Zahaba ilal mudir, tapi ini sepertinya di universitas sepertinya. Zahaba ilal mudir. Berarti kemana tadi Abbas? Pergi ke rektor. Maksudnya pergi ke ruangan rektor. Wa aina zahaba Aliun? Wa aina zahaba Aliun? Dan kemana perginya Ali? Dan kemana perginya Ali? Wa aina zahaba Aliun? Dan kemana perginya Ali? Kemana dia? Jawabannya kata Muhammad, zahaba ilal mirhadi. Zahaba ilal mirhadi. Dia pergi ke Ila artinya ke. Zahaba dia pergi ila ke al-mirhab. Antum lihat gambarnya itu. Apa ini al-mirhab? Gambar ini. Oh, WC. Gambarnya WC. Dia pergi ke WC atau toilet. Ah, paham Tom? Paham. Kita baca sekali lagi, ikhwan. Sekali lagi, al-hiwar huna, dialognya di sini, yaduru baina, terjadi antara man, man ya ikhwan? Mudarris wa Muhammad. Al-mudarris wa Muhammadun. Al-mudarrisu yas'al, guru bertanya, min aina anta? Terjem ya akhi, min aina anta? Mana min aina anta? Dari mana kamu? Dari mana kamu? Ana minal yaban. Mada yaqul Muhammad? Apa yang dikatakan Muhammad? Ana minal yaban. Terjem? Ana minal yaban? Saya dari Jepang. Saya dari Jepang. Yaban, ingat-ingat. Yaban, Jepang. Kemudian al-mudarris yas'al maratan ukhra. Guru bertanya kembali. Wa min aina ammarun? Wa min aina ammarun? Terjemahkan ya, ikhwan. Dan dari mana Ammar? Huwa min as-sini. Huwa min as-sini. Dia dari China. Wa min aina Hamidun? Dan dari mana Hamidun? Lalu jawab, huwa min al-Hindi. Dia dari mana? Dari India. Dari India. Masyaallah, berarti ini kelas ini kelas internasional. Banyak sekali murid-murid dari berbagai macam bangsa. Ada dari mana tadi? Dari Jepang, ada dari China, ada dari India. Aina Abbasun? Guru bertanya kembali. Aina Abbasun? Apa jawaban Muhammad? Kharaja. Kharaja. Mana kharaja? Keluar. Lalu al-mudarris menanyakan, kemana keluarnya? Aina zahaba? Kemana perginya? Aina zahaba? Kemana perginya? Apa jawaban Muhammad? Zahaba ilal mudiri. Pergi kemana dia? Dia pergi ke al-mudir, ke rektor, ke ruangan rektor. Kemudian al-mudarris bertanya kembali, wa aina zahaba aliyun? Wa aina zahaba aliyun? Al-jawab, zahaba ilal mirhadi. Dia pergi kemana ikhwan? Al-mirhab? Toilet. طيب ان شاء الله مفهوم الان استمع ثم قري الان استمع ثم قري dan akan kemudian sama-sama kita baca ya ikhwan antum juga para pendengar tafadhal yang ada di rumah semuanya min aina anta min aina anta min aina anta min aina anta ana min al-yaban ana min al-yaban ana min al-yaban ana min al-yaban ومن أين عمار؟ ومن أين عمار؟ ومن أين عمار؟ ومن أين عمار؟ هو من الصين. هو من الصين. هو من الصين. هو من الصين. ومن أين حامد؟ ومن أين حامد؟ ومن أين حامد؟ ومن أين حامد؟ هو من الهند. هو من الهند. هو من الهند. هو من الهند. أين عباس؟ أين عباس؟ أين عباس؟ أين عباس؟ خرج. خرج. خرج. خرج. ما معنى خرج يا إخوان؟ الوار. أين ذهب؟ أين ذهب؟ ذهب إلى المدير. ذهب إلى المدير. ما معنى المدير؟ بالاسكولا. بالاسكولا أو ريكتور. طيب. وأين ذهب علي؟ وأين ذهب علي؟ ذهب إلى المرحاض. ذهب إلى المرحاض. طيب الآن فريق مدرس، فريق يقوم مقام مدرس وفريق آخر يقوم مقام محمد. Kita bagi dua sekarang kelompoknya. Ada kelompok antum bertiga ya ikhwan sebagai al-mudarris. Wa antum ya ikhwan sebagai Muhammad. Istami' thumma qari. Istami' thumma qari. Ana yang baca dulu. Antum yang belakang. Fadal, antum yang mudarris. Min aina anta? Min aina anta? Ana min al-Yaban. Ana min al-Yaban. Wa min aina Ammar? Wa min aina Ammar? ana awalad. Huwa minas sin. Huwa minas sin. Wa min aina hamidun. Wa min aina hamidun. Huwa minal hindi. Huwa minal hindi. Aina abbasun. Aina abbasun. Kharaja. Kharaja. Aina zahaba. Aina zahaba. Zahaba ilal mudiri. Zahaba ilal mudiri. Wa aina zahaba aliyun. Wa aina zahaba aliyun. Zahaba ilal mirhadi. Zahaba ilal mirhadi. Taib. Al-an. Al-aqs. Gantian. Al-aqs. Kebalikannya. Baik. Antum al-an man? Antum? Muhammad. Muhammad. Wa antum ya ikhwan? Al-mudaris. Tafadhal al-mudaris. Antum baca sendiri. Tafadhal. Min aina anta? Jama'atan. Bersama-sama. Min aina anta? Ana min al-yaban. Wa min aina ammarun? Huwa min al-sin. Baik. Huwa min al-sin. Yang komak ya, wa min aina hamidun? Wa min aina hamidun? Naam. Huwa min al-hindi. Huwa min al-hindi. Bapak dokter, sekali lagi ya, khid. Huwa min al-hindi. Taib. Aina abbasun? Kharaja. Konsentrasi ya, kawan. Aina zahaba? Zahaba ilal mudiri. Taib. Wa aina zahaba aliyun? Zahaba ilal mirhadi. Masya Allah, mumtaz. Alamita satu-satu sekarang. Wahid yakum maqam al-mudaris wa akhar yakum bidaur al-mudaris. Salah seorang di antara antum jadi Muhammad, seorang yang lain jadi amada al-mudaris. Antum ya awalan akhi al-mudaris wa Muhammad, tafadhal. Min aina anta? Ana min al-Yaban. Muntaz. Wa min aina Ammar? Huwa min al-Sin. Wa min aina Hamid? Huwa min al-Hindi. Naam. Aina Abbas? Mahlan mahlan ya akhi, pelan-pelan ya akhi. Aina Abbas? Kharaja. Aina dhahaba? Dhahaba ila al-Mudir. Wa aina dhahaba Ali? Dhahaba ila al-Mirhadi. Tayyib, muntaz. Al-aks, salam. Al-aks, kebalikannya, tafadhal. من أين أنت؟ أنا من اليابان. ومن أين عمار؟ هو من الصين. ومن أين حامد؟ هو من الهند. أين عباس؟ خرج. أين ذهب؟ ذهب إلى المدير. وأين ذهب علي؟ ذهب إلى المرحاض. طيب أنتم الآن أنت وأنت يا أخي. أنت المدرس وأنت محمد، تفضل. من أين أنت؟ أنا من اليابان. ومن أين عمار؟ هو من الصين. ومن أين حامد؟ هو من الهند. هو من الهند. نعم. أين عباس؟ خرج. أين ذهب؟ ذهب إلى المدير. وأين ذهب علي؟ ذهب إلى المرحاض. طيب الله أكسران كباليكني تفضل. من أين أنت؟ أنا من اليابان. ومن أين عمار؟ ومن الصين. ومن أين حامد؟ ومن الهند. نعم. أين عباس؟ خرج. أين ذهب؟ ذهب إلى المدير. وأين ذهب علي؟ ذهب إلى المرحال. طيب ممتاز بارك الله فيك. طيب. Sebelum kita angkat ada beberapa pertanyaan mungkin kita jawab sebentar saja. Khabar. Apa arti asy-syamsu wal qamaru fis samai dari hadis di Sibitung? Taib asy-syamsu wal qamaru fis samai. Asy-syamsu singkat saya kita sudah pelajari itu asy-syams. Iya. Ana pernah berpesan waktu itu agar mengusahakan tidak menanyakan kosakata yang sudah pernah kita pelajari. Berarti kalau tidak punya bukunya, ikhwan kita ini yang bertanya, atau tidak murojaah. Dua kemungkinan. Kalau tidak punya bukunya, maka dia tidak murojaah. Kalau kita berhususan, dia tidak punya bukunya. Maka, mana Al-Qamar ya, ikhwan? Bulan. Asy-syams? Matahari. Sudah, alhamdulillah, antum sudah tahu. Alhamdulillah. Baik. Yang kedua, apakah? Fis-sama, mana fis-sama? Di langit. Di as-sama? Langit. Umar Ridwan dari Tangerang. Apakah beda hammam dengan mirhaud? Hammam. Hammam lebih umum. Kalau mirhat ini khusus untuk tempat buang air besar. Nah, itu bedanya. Hammam dia bisa untuk di situ bisa untuk mandi, bisa untuk buang air besar. Wallahu alam, mungkin begitu. Tolong diimlakkan, tolong diimlakkan huruf Arabnya makna kebalikan. Aks. Al-aks. Aksu. Ain kaf sin. Aksu. Baik. Atau pakai alif lam. Al-aksu. Alif lam ain kaf sin. Al-aksu. Baik. Ya, satu lagi, Ustaz. Nah. Berkaitan dengan pelafazan dalam bahasa Arab apabila bertemu dengan apa namanya? Tak dengan tanwin apa? Tak dengan nun apa? Berlaku huruf tajwidnya seperti anta atau angsa yang benar yang mana dalam pelafatan ini? Tidak ada kelazimah harus dengan ikhfa, tidak perlu. Anta sudah cukup. Baik, baik. Kita angkat telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Umi di mana? Umi Arina Cibitung. Cibitung, Umi Arina ya, silakan. Umi Arina ada bukunya? Ada, Ustaz. Ya, dibaca dialognya, tafadhal. Min aina anta? Naam. Ana minal Yaban. Jayid. Kemana Yaban? Jepang. Jepang. Wa min aina Ammarun? Huwa minas Sini. Minas Sini. Mana Sini? Cina. Cina. Naam. Wa min aina Hamidun? Naam. Huwa minal Hindi. Mana al Hindi? Hindi. Hindi India. Ya? Naam. Jayid. Aina Abbasun? Kharaja. Mana kharaja? Keluar. Jayid. Aina dhahaba? Dhahaba ila al-mudiri. Naam. Wa aina dhahaba Aliyun? Dhahaba ila al-mirhabi. Mana al-mirhab? WC. Jayid, barakallahu fikum. Ada yang ditanyakan mufradnya ummu? Kosakatanya ada yang belum jelas? Wadih? Jelas? Jelas. Baik, alhamdulillah. Baik, barakallahu fikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan di belakang. Ya, kita simak kembali. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dibaca. Iya. Min aina anta? Ana minal Yaban. Naam. Wa min aina Ammarun? Huwa min Sin. Wa min aina Hamidun? Naam. Huwa min Hindi. Naam. Aina Abbasun? Kharaja. Aina Dhaba? Dhaba ila al-mudiri. Naam. Wa aina dhahaba Aliyun? Naam. Dhaba ila al-mirhabi. Mumtaz, barakallahu fikum, mashaAllah. Jazakillahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan kita masih terima di 8233661. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan dibaca, Bu. Yang dialog ini ya. Dialognya, tafadhal. Min aina anta? Ana minal Yaban. Wa min aina Ammarun? Huwa min as-Sin. Ma mana as-Sini? Cina ya. Cina. Ya. Wa min aina Hamidun? Naam. Huwa min al-Hindi. Jayid. Aina Abbasun? Kharaja. Ma mana kharaja? Pergi atau keluar. Keluar. Naam. Aina dhahaba? Dhahaba ila al-mudiri. Naam. Wa aina dhahaba Aliyun? Dhahaba ila al-mirhadi. Mirhadi. Mirhad. Ma mana al-mirhad? WC. Jayid, barakallahu. Ustaz mau tanya ya. Ya. Ini kan ada minal sama min ya. Kenapa di kalau di awal kata itu min, ketika di tengah itu jadi minal ya? Artinya sama ya. Dari... Artinya sama ibu. Ya, min kenapa tidak berubah maknanya di tengah atau di awal atau ya, di akhir? Ketika di awal kenapa min? Ketika di tengah? Ketika umpamakan kalimatnya min aina. Iya. Min aina. Setelah nun ada. Ada alif yang hidup berfathah. Tapi ya. Kalau kita lihat di ini, di misalnya minal Yaban, ya. Min. Kalau kita putus-putus umu min al Yaban. Oh, nun mati ketemu dengan alif yang mati juga. Ya. Nah, dalam bahasa Arab tidak ada huruf yang dudanya harus dihidupkan salah satunya. Oh, ya. Nah, jadi ketika ketemu dua huruf yang mati maka salah satunya ketika akan disambung harus di hidupkan. Okay. Minal Yaban, begitu. Iya. Satu lagi, kapan kadang yang di belakang itu dimatikan, kadang dibaca. Kapan dibunyikan apa kasrohnya itu, Ustaz, tadi? Oh iya iya. Oh iya, seharusnya sebaiknya memang harus dihidupkan semuanya. Tapi kalau sudah nanti kelamaan kita sudah belajar, sebenarnya huruf terakhir tidak perlu dibaca. Tapi karena ini dalam tahap pembelajaran, untuk memastikan apa namanya pengetahuan kita tentang bagaimana huruf akhir seharusnya, maka dibaca. Tadi karena kadang kebiasaan kita kadang tidak dibaca akhirnya, kadang terbawa-bawa. Mohon maaf Umu, tapi seharusnya dibaca. Seperti minasini, harus dibaca seharusnya nun. Oh iya. Dalam tahap seperti ini harus dibaca seharusnya. Baik. Afwan Ustaz, satu lagi ya. Silakan. Ini tidak tadi apa? Kan madrasah satu ya. Iya. Saya tadi nyoba-nyoba, kirain saya ini mudaris tutu ya. Kirain guru perempuan. Oh iya. Enggak, bedakannya gimana ya caranya? Karena huruf-hurufnya nih sama ya. Ya, ketika diletakkan dalam kalimat maka akan terlihat kalimat mana ini maksud. Oh iya. Ketika dia tunggal memang agak sulit untuk membedakan ini. Iya itu aja. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi sudah. Baik. Assalamualaikum. Salam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Abu Hilmi dari Bogor. Amin. Silakan dibaca Abu Hilmi. Min aina anta? Ana minal Yaban. Nah. Wa min aina Ammarun? Nah. Huwa minal Sin. Sekali lagi. Huwa minas Sin. Huwa minas Sin. Nah. Wa min aina Jamidun? Bukan Jim. Ada titik tapi bukan Jim. Wa min aina Hamidun? Mumtaz. Huwa minal Hindi. Naam. Aina Abbasun? Abbasun. Aina Abbasun? Naam. Koroja. Koroja. Aina zahaba? Naam. Zahaba ila mudirin. Mumtaz. Wa aina zahaba Aliun? Naam. Zahaba ila mirhadi. Zahaba ila mirhadi. Semua mufradatnya dipahami Bapak Hilmi? Ya, Pak Ustaz. Ya. Syukran, Ustaz. Baik, silakan, Ustaz. Satu lagi. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Umi di mana? Umu Ihsan di Klanggan. Oh, yang tadi ya. Oh, iya. Umu Ihsan, saya jadi al-mudarisnya. Iya. Umu jadi Muhammad. Siap, Umu? Iya. Min aina anta? Ana minal Yaban. Naam. Wa min aina Ammar? Huwa min As-Sin. Wa min aina Hamid? Huwa min Al-Hindi. أين عباس؟ خرج. أين ذهب؟ ذهب إلى المدير. وأين ذهب علي؟ ذهب إلى المرحاض. ممتاز، بارك الله فيك. ما شاء الله. السلام ورحمة الله وبركاته. طيب. طيب، ممكن kita cukupkan. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan lanjutkan ke latihan-latihannya. Dan tidak bosan-bosannya ana mengingatkan agar terus mengulang-ulang pelajaran agar ana minta ke depan tidak lagi menanyakan kosakata yang sudah kita pelajari. Jika ada yang bertanya maka dua kemungkinan, kalau tidak tidak punya buku atau dia tidak meroja. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari SMS mungkin kita angkat. Ya, silakan. Yang pertama dari Ummu Nisa. Ustaz, apa artinya fil fasli? Tertinggal mungkin tadi. Fil fasli. Fi. Mana fi ya, ikhwan? Apa arti fi tadi? Di dalam. Di dalam. Al fasl. Kelas. Fil fasli di dalam kelas. Baik. Pertanyaan yang kedua, Ustaz, sudah dan belum bahasa Arabnya apa? Dari Ummu Ananda di Narogong. Sudah dan belum. Sudah khalas. Khalas. Kha lam arif sad. Khalas. Sudah. Belum. Lamma. Belum. Lam mim bertasdid lalu alif. Lamma. Baik. Barakallahu. Baik. Yang terakhir, berkaitan tentang pelafatan dalam Al-Quran, Ustaz, kata kami, terjemahannya kami dalam Al-Quran, apakah benar terjemahannya seperti itu? Bagaimana pertanyaannya? Kata kami dalam Al-Quran, apakah benar terjemahannya? Mungkin dalam lafat khalaqnal insan, khalaqona, dan kami telah menciptakan. Apakah kami ini terjemahannya itu tepat? Khalaqna, benar. Dan kami di sini bukan berarti lantas Allah itu banyak ya, Ustaz? Banyak, tidak. Kalimat kami ini sering dipakai juga untuk satu orang. Dan ini memiliki banyak makna. Di antaranya adalah untuk pengagungan, ta'zim, pengagungan. Allah SWT mengagungkan dirinya sendiri. dan Allah berhak untuk melakukan seperti itu. Bukan berarti kami di sini artinya banyak, tapi untuk pengagungan. Satu lagi dari Abu Fawas di Bekasi. Ya. Apa makna juz anna? Juz anna. Juz itu artinya bagian, juz. Seperti kita ketahui bahwasanya Al-Qur'an ada falathuna juzan, ada 30 juz. Amma itu diambil dari kalimat amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Surat apa itu? Itu awal surat An-Naba. Dan surat An-Naba itu awal juz berapa? Juz 30. Makanya sering disebut juz 30 atau juz amma. Amma itu diambil dari kalimat amma yatasaalun, ayat pertama di surat An-Naba. Sehingga makna dari juz amma artinya juz 30. Baik, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini, dan cukup banyak yang sudah kita mulai temukan di sini dengan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ada huruful jar bertambah lagi di sini, ada min, ada ila, dan di sini mulai buku ini menggunakan metode yang berbeda. Di awal-awal nas-nas bacaan, setelah itu sekarang kita lihat ada potongan-potongan dialog. Dan ini insyaallah bermanfaat karena antum bisa menggunakannya langsung wakil dalam kenyataan kita dalam sehari-hari. Dan ini antum akan temukan bentuk pelajaran ini, dialog-dialog ini di halaman-halaman selanjutnya. Demikian dari saya. Subhanakallahumma hamdik, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.